اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada tanggal 4 Muharram 1435 Hijrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya ke saya, "Pak Ustadz, sebetulnya Nabi Muhammad itu hijrah bulan berapa?" kata dia. Saya bilang Nabi Muhammad hijrah bulan Safar. Karena Nabi bertolak dari rumah itu hari Kamis malam Jumat. Diawali dengan hari Kamis siang. Bertepatan pula kita malam ini hari Kamis malam Jumat. Jadi tanggal 26 Safar itu pada waktu zuhur Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar Siddiq untuk mengajak hijrah. Lalu kemudian malam Jumatnya persis seperti ini, malam Jumat mereka pun menginap di Jabal Sur selama 4 malam. Tak sampai 4 malam, 3 malam setengah. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Tanggal 27, 28, 29. Lalu kemudian pada hari Ahad malam Senin, penghitungan malam Hijriah tak sama dengan Miladiah. Kalau Miladiah pertukarannya tepat 12 malam. Kalau Qamariah Hijriah itu dihitung sejak masuk Maghrib. Makanya malam ini kita sudah masuk tanggal 4, walaupun besok harinya, tapi dihitung dari awal malam. Makanya satu Ramadan malamnya kita sudah tarawih, besoknya baru puasa. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tiga malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 27, 28, 29. Lalu kemudian pada malam Senin, karena bulan Safarnya waktu itu tak sampai 30, jadi hanya 29. Lalu pada saat malam Senin itu sudah masuk satu Rabiul Awal. Malam Senin Nabi bertolak, berangkat malam Senin sampai hari Senin, dari Senin ke Senin. Maka Nabi sampai ke Madinah, belum sampai ke Madinah lagi, ke Quba duluan. Nabi sampai di Quba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Lalu kenapa kita merayakan, menyambut tahun baru hijrah itu bulan Muharram? Kalau memang Nabi berangkat bulan Safar dan sampainya Rabiul Awal, maka ini ceritanya panjang, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun Nabi Muhammad di kota Madinah Al-Munawwarah tak ada pakai kalender. Karena zaman itu mereka, Allah menyebut dalam Quran, "Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasula." Dialah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummiyin, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca. Termasuk juga mereka tak punya kalender. 10 tahun di kota Madinah Nabi tak ada pakai kalender. Bulan mereka punya. Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, berputar 12 bulan. Tapi untuk tahun mereka tak punya. Maka segala peristiwa yang terjadi tahun itu lalu dijadikan tahun tersebut, momen dijadikan sebagai nama tahun. Tak ada istilah tahun satu, tahun dua. Makanya ketika terjadi banjir bandang lalu kemudian Ka'bah tenggelam, tahun itu disebut sebagai Amul Faydan, tahun banjir. Kalau kebetulan tahun itu banyak terjadi perang berkecamuk, maka tahun itu disebut sebagai Amul Fitan, tahun fitnah, banyak perang. Makanya tak ada anak-anak yang masih belajar sejarah Nabi, tak pernah disebut Nabi lahir tahun sekian, tak ada. Kapan Nabi Muhammad lahir? Nabi lahir Amul Fil, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena kebetulan pada tahun itu Abrahah datang membawa tentara bergajah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oleh sebab itu mereka tak mengenal kalender. Makanya ketika surat Nabi yang dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah ke Raja Mesir bernama Muqawqis, di situ tak tertulis tanggal berapa surat itu disampaikan. Begitu juga dengan surat Nabi kepada Kisra, Raja Persia. Tak ada pakai tanggal, tak ada pakai tahun, tak ada pakai bulan. Begitu juga dengan surat yang sampai kepada Kaisar, Raja Romawi, juga tak disebutkan. 10 tahun. Lalu kemudian masuk periode Khulafa' Rashidin. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiklah pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tak lama jadi khalifah, cuma 2 tahun. Setelah itu beliau meninggal. Selama 2 tahun itu pun juga tak ada pakai kalender. Lalu meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab. Lalu pada masa Umar bin Khattab ini banyak futuhat, pembebasan-pembebasan. Jangan pakai kata ekspansi, karena itu maknanya negatif. Penjajahan, Islam tak pernah menjajah. Yang dilakukan Islam adalah futuhat, pembebasan. Apa beda ekspansi dengan futuhat? Penjajahan itu eksploitasi, merampas hak orang lain. Sedangkan futuhat membebaskan. Islam datang ke Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dibawa panglima perang yang bernama Amr bin As, bukan menjajah. Kenapa demikian? Karena orang Mesir justru berterima kasih dengan kedatangan Amr bin As. Karena di Mesir waktu itu terjadi konflik, konflik antar sekte. Yang berkuasa waktu itu adalah Romawi. Sekte mereka Romawi Vatikan Katolik. Sedangkan orang-orang Koptik yang ada di Mesir agamanya Ortodok. Berkelahi antara Koptik dengan Ortodok, Ortodok Koptik dengan Vatikan yang Katolik. Lalu ketika Islam datang, Islam membebaskan mereka. Maka orang-orang Koptik berterima kasih dengan kedatangan Amr bin As karena membebaskan mereka dari penjajahan. Bukunya ditulis oleh para sejarawan Mesir, bagaimana para Koptik Mesir berterima kasih atas kedatangan Islam yang membebaskan mereka dari konflik antar mazhab intern. Begitulah Islam rahmatan lil alamin. Efek dari perluasan kekuasaan ini, maka Islam mulai bertetangga dengan Romawi, dengan Persia, dengan raja-raja non-Arab yang kemudian ada hubungan bilateral, kirim-mengirim surat-menyurat. Maka ketika surat sampai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kita dengar kemajuan bidang perkantoran. Makanya diwan, diwan itu yang kita pakai dalam bahasa Indonesia dewan, diambil dari bahasa Arab diwan, itu ada pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Administrasi perkantoran. Lalu kemudian masuklah surat dari Romawi, dari Persia, dan surat mereka itu pakai tanggal. Yang dari Romawi pakai tanggal Masehi. Sementara orang Islam mau balas surat mau pakai tanggal apa? Maka ketika itu datanglah salah satu gubernur bernama Abu Musa Al-Ash'ari, melapor kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini surat sudah banyak masuk. Kita mau balas surat mereka, surat antar negara, tapi kita tak punya kalender. Bagaimana cara membuatkan kalendernya? Kita hitung dari mana tahun satunya? Karena Arab tak punya tahun satu. Umar bin Khattab yang wilayah kekuasaannya sangat luas, dari mulai negeri Syam, bahkan Mesir sampai ke Yaman, walaupun orangnya kuat, dijamin masuk surga karena dia adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, tapi Umar bin Khattab orangnya tidak otoriter. Ketika akan menetapkan kalender Islam, dia tidak main patok saja. Tetapkan kalender menurut ini. Dah, Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat Rasulullah yang tua-tua. Lalu kemudian saat itu disampaikanlah masalah yang sedang dihadapi. Bagaimana cara membuat kalender Islam? Kapan kita mulai tahun satunya? Masing-masing sahabat mengeluarkan pendapatnya. Pendapat yang pertama mengatakan, bagaimana kalau kalender Islam ini kita mulai dari sejak turunnya Al-Quran? Nabi Muhammad bertahannus ke Gua Hira 3 kali. Pertama ketika umur 38, yang kedua ketika berumur 39, yang ketiga ketika berumur 40. Nah, ketika Quran turun, itu yang kita jadikan sebagai tahun satu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, bagaimana kalau yang kita jadikan tahun satu adalah tahun kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru kalender Masehi yang dipakai tahun satu, tahun kelahiran Nabi. Walaupun itu belum tentu selamanya benar bahwa Masehi itu kelahiran Isa alaihissalam. Banyak pemalsuan sejarah di sana. Mereka mau buat, bagaimana kalau tahun satu dibuat tahun kelahiran Nabi Muhammad, dijadikan tahun satu. Kalau begitu ada perbedaan berapa tahun? Kalau dijadikan tahun satu itu tahun lahir Nabi Muhammad, atau tahun satu itu tahun turunnya wahyu? Tengok bedanya, 40 tahun perbedaan. Yang pendapat ketiga mengatakan, bagaimana kalau tahun satu kita buat tahun kematian Nabi Muhammad? Tiga pendapat ini dimusyawarahkan antara para sahabat yang radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Quran? Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman itu bermusyawarah dalam menetapkan segala sesuatu, termasuklah masalah kalender ini. Tak ada hadis Nabi menyebut, hai orang beriman, buatlah kalender dari peristiwa hijrah. Tak ada ayat Quran yang turun, hai orang beriman, tetapkanlah kalender Islam dari peristiwa anu. Tak ada. Maka ini berdasarkan musyawarah ijma' para sahabat kaum muslimin. Pendapat pertama yang mengatakan dimulai kalender Islam dari turunnya wahyu Al-Quran ditolak. Apa sebab? Al-Quran turun 13 tahun di kota suci Makkah, tapi tak ada perubahan. Yang minum khamar tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang mencuri merampok tetap berbuat maksiat. 13 tahun Quran turun, tak ada perubahan. Maka tak layak dijadikan sebagai tahun kalender umat Islam. Bahas pendapat yang kedua, bagaimana kalau lahirnya Nabi Muhammad dijadikan kalender awal kalender Islam tahun 1? Pendapat ini pun ditolak. Kenapa begitu? 40 tahun Nabi Muhammad lahir, tak ada perubahan. Yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang makan riba tetap makan riba. Kelahiran Nabi tak membawa perubahan apa-apa. Bagaimana dengan pendapat yang ketiga? Dijadikan tahun satu meninggalnya Nabi. Alhamdulillah, itu tak dijadikan sebagai kalender Islam. Bapak Ibu bisa bayangkan, andai kematian Nabi itu dijadikan tahun satu, setiap menyambut tahun baru Islam kita sambut dengan uraian air mata karena mengenang kematian Nabi Muhammad. Asal menyambut tahun baru hijrah menangis beramai-ramai, tak membangkitkan energi positif, kesedihan, duka cita, bela sungkawa. Maka pendapat yang ketiga ditolak. Turun wahyu, batal. Nabi lahir, tak pakai. Kematian Nabi membangkitkan energi negatif, tak membangkitkan semangat. Tiga pendapat ditolak. Lalu datanglah Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata Ali? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Sebelum hijrah, orang tak berani solat berjamaah beramai-ramai, takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, kafir musyrik. Tapi setelah hijrah, dikumandangkan suara hayya 'alas shalah, tak ada takut sedikit pun. Sebelum hijrah, orang takut menampilkan keislaman. Tapi setelah hijrah, maka hukum-hukum ditegakkan. Hukum qisas, potong tangan. Hukum hudud, perzinahan. Hukum yang berkaitan dengan perampasan hak, itu semua diterapkan setelah hijrah. Maka al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Makkah, hijrah yang menjadi titik tolak yang dapat memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh sebab itu yang dijadikan kalender Islam selayaknya adalah hijrah. Pendapat Ali itu disetujui oleh Umar Ibn Al-Khattab, diikuti oleh sahabat yang lain. Maka berdasarkan kesepakatan ijma' sahabat, ditetapkanlah kalender Islam berdasarkan tahun satu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah. Dapat disepakati bahwa tahun Islam disebut dengan tahun hijrah. Itulah kenapa kita tidak menyebutnya sebagai tahun milad kelahiran, karena bukan kelahiran Nabi. Kita tidak menyebutnya sebagai tahun wahyu, turunnya Quran. Kita tak menyebutnya sebagai tahun wafat, kematian Nabi. Tapi kita menyebutnya tahun berapa sekarang? 1435 Hijriyah. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah, muncul masalah baru. Masalah momen hijrah dijadikan tahun satu, sepakat. Muncul masalah baru, dimulai dari bulan apa? Bulannya sekarang, karena bulan Arabnya ada 12. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bulan ada 12 syahran, 12 bulan. Mau dimulai bulan mana mau dimulai? Apakah bulan Ramadan jadi bulan satu? Apakah bulan Syawal karena hari raya bulan satu? Apakah bulan Zulhijjah karena musim haji? Bulan apa yang dijadikan sebagai bulan satu? Maka sekali lagi sahabat musyawarah, mana bulan yang kita jadikan sebagai bulan satu? Maka dihitunglah kapan umat Islam ini berkumpul di tempat yang sama. Dari mulai negeri Syam, dari Mesir, dari Yaman, dari Azerbaijan, berkumpul di tempat yang sama saat melaksanakan ibadah haji bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah, semuanya berpencar balik ke negeri masing-masing, mengawali hidup baru dengan semangat baru. Kapan awal bulan? Maka itu bulan Muharram. Maka disepakatilah berdasarkan kesepakatan para sahabat, bulan satu ditetapkan bulan Muharram. Maka bulan Muharram itulah dijadikan sebagai bulan satu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Oleh sebab itu perlu diluruskan, Nabi Muhammad bukan hijrah bulan Muharram. Dia mulai bertolak pada tanggal A26 Safar dan sampai di Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi yang diambil bukan tanggal hijrahnya, bukan bulan hijrahnya, yang diambil adalah momen hijrah. Tapi penetapan bulan, sekali lagi ulama dari kalangan sahabat berijtihad, penetapan bulan diambil bulan Muharram, karena bulan Muharram itu semangat baru. Habis pulang dari pergi haji, man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tak melakukan perbuatan rafas, walam yafsuk, tak melakukan perbuatan fasik, kharajaka yauma waladathu ummuh, keluar dia dari ibadah haji itu seperti keluar dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa, mengawali hidup yang baru, balik ke kampung masing-masing. Kapan dimulai bulan satu? Dimulailah awal bulan satu itu bulan Muharram. Begitulah kisahnya kenapa kita awali tahun itu dengan satu Muharram, dan tahun itu disebut dengan tahun hijrah. Selanjutnya akan kita bahas dari mulai tanggal 26 Safar. Hari Kamis pagi tanggal 26 Safar bertepatan, tahun belum ada tahun karena belum ada tahun hijrah. Kamis pagi 26 Safar bertepatan dengan 12 September tahun 622 Masehi. 26 Safar bertepatan dengan 12 September 622 Masehi. Tepatnya pada hari Kamis pagi. Peristiwanya terjadi di suatu tempat bernama Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah tempat berkumpul. Ini kantor parlemennya Quraisy. Kalau tempat kita mungkin ini tempat berkumpulnya nenek mamak, tokoh masyarakat, kepala adat, membahas berbagai macam problematika umat, itu berkumpul di lembaga adat. Nah di Makkah itu ada satu tempat namanya Darun Nadwah, tempat berkumpul. Siapa yang mendirikan Darun Nadwah ini pertama kali? Orang yang membuat Darun Nadwah ini namanya Qusay. Dan Qusay itu adalah datuk nenek moyangnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Apa agenda mereka bertemu pada hari Kamis pagi itu? Agendanya adalah bagaimana melenyapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bayangkan, orang berkumpul di rumah datuk kita untuk membahas bagaimana melenyapkan kepala kita. Adakah yang lebih menyedihkan daripada itu? Qusay mendirikan rumah itu untuk bermusyawarah, tiba-tiba dipakai untuk bermusyawarah bagaimana melenyapkan Nabi Muhammad. Berkumpul 14 kepala suku-suku Arab Quraisy, karena mereka ini menganut mazhab patriarki, kebapakan. Suku-suku berkumpul semua. Lalu kemudian diangkatlah pimpinan sidangnya. Yang bertindak sebagai pimpinan sidangnya adalah Abu Jahal. Agenda ingin melenyapkan Muhammad, karena sudah 13 tahun Muhammad ini membuat kekacauan, mengganggu stabilitas keamanan kota Makkah Al-Mukarramah. Dulu bebas minum khamar, sekarang dia larang. Dulu bebas berzina, sekarang dia haramkan. Dulu bebas berjudi, sekarang dia larang. Dulu orang mau berbuat semaunya, sekarang dia larang. Dulu menyembah Lata Uzamanat Ubal Jibti Tahut Naham, sekarang dia ejek Tuhan-Tuhan kafir musyrik. Maka Muhammad ini dapat mengacaukan. Dulu orang yang paling hebat Quraisy, di bawah itu Arab non-Quraisy, di bawah itu non-Arab, di bawah itu hamba sahaya. Hamba sahaya paling bawah, paling hina, tak ada derajat. Tiba-tiba Muhammad mengangkat manusia sama, tak ada beda. Ini Muhammad ini kalau lama-lama di Makkah, nanti orang kafir Quraisy ini akan tak ada lagi perbedaan. Dia mengangkat derajat orang yang lemah. Ini ancaman terbesar. Maka dibahaslah pagi Kamis itu, apa tindakan terhadap Muhammad. Masing-masing mengeluarkan pendapatnya. Yang pertama mengeluarkan pendapat kepala suku, namanya Abul Aswad. Abu artinya bapak, Aswad artinya hitam. Kalau bahasa kita, Abul Aswad, Pak Hitam. Apa kata dia? Saya punya pendapat, cara melenyapkan Muhammad itu adalah kita buang dia ke tempat yang paling jauh, tak ada orang. Kalau zaman kita, di tempat kita mungkin buang Muhammad itu ke Nusa Kambangan, biar supaya tak ada pengikutnya di sana. Ini usul dari Abul Aswad, supaya kita aman di Makkah ini, buang dia ke sana. Tapi kemudian pendapat Abul Aswad ini ditolak. Ini menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy pun musyawarah. Jadi kalau ada orang Islam sekarang tak musyawarah, ini lebih parah daripada kafir Quraisy lagi. Lebih parah daripada Abul Aswad lagi. Main tunjuk saja, begini langsung buat palu. Orang rapat bawa pena, dia bawa martil. Ini orang lebih parah dari kafir Quraisy. Pendapat Abul Aswad, buang Muhammad ke tempat yang jauh supaya aman kita di Makkah. Pendapat Abul Aswad ditolak. Apa kata yang menolak? Muhammad ini orangnya santun, punya karisma, cakapnya lembut, dan dia pula menarik simpatik orang. Kalau sampai di tempat yang jauh itu dia punya pengikut, setahun, dua tahun, sepuluh tahun, tiba-tiba nanti ramai pengikutnya, dan dia balik ke kota Makkah dengan membawa pasukannya, habislah kita kepala suku ini dibantai oleh Muhammad. Apa siap menghadapi pasukan Muhammad? Menakutkan. Maka pendapat Abul Aswad tolak. Datang kepada suku yang lain, namanya Abul Bakhtari. Kata Abul Bakhtari, pendapat saya ini tak perlu buang-buang energi mengantar jauh-jauh nun ke kampung yang sepi. Bagaimana caranya? Buatkan kotak dari kayu, dari besi, letakkan di samping Ka'bah yang tak ada atap, panas terik, lalu masukkan Muhammad ke dalam. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan kasih bantuan, biarkan dia mati kering. Kalau sudah Muhammad mati, habis, selesai masalah. Pendapat ekstrim dari Abul Bakhtari. Pendapat Abul Bakhtari pun ditolak. Apa kata yang menolak? Jangan sangka Muhammad yang lemah itu tak ada pengikutnya. Ini di sekeliling kota Makkah ini banyak pengikut Muhammad. Orang-orang berkulit hitam hamba sahaya, orang-orang Habasyah yang diam-diam itu simpati dalam hatinya, karena mereka terbela dengan kedatangan Muhammad. Ada kelompok Bilal bin Abi Rabah, ada kelompok Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Ini kalau sampai kelompok kelas bawah ini bangkit bergerak melakukan revolusi, kita kepala suku cuma 14 orang, mereka ramai di sekeliling. Bangkit revolusi para budak membela Muhammad, menengok pemimpin yang membela dia dalam keadaan lapar haus di samping Ka'bah. Tiba-tiba mereka bangkit semangatnya, habis kepala suku ini. Apa siap dihabisi oleh para budak hamba sahaya? Pendapat Abul Bakhtari pun ditolak, gagal. Maka yang ketiga mengeluarkan pendapat langsung pimpinan sidang, Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Saya punya usul, saya punya ide. Ide saya, kata Abu Jahal, sederhana, simple. Tak perlu mengantarkan Muhammad jauh-jauh, tak perlu membuatkan kotak. Lalu bagaimana caranya? Utus anak muda yang paling kuat tenaganya, yang paling keras hempasan pedangnya, bawa pedang yang paling panjang dan paling tajam, masuk ke rumah Muhammad tengah malam, lalu masuk ke dalam kamar Muhammad, lalu kemudian tebas kepala Muhammad sekali tebas, putus, selesai masalah. Ide jitu. Tapi kemudian pendapat Abu Jahal pun ditolak. Apa kata yang menolak? Jangan sangka Muhammad itu budak belian, dia bukan orang yang kelas rendah. Tengok Muhammad itu siapa? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Hashim, Bani Hashim, keturunan orang yang hebat-hebat, darah biru, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Kalau sampai diganggu satu dari anggota Bani Hashim, nanti bergejolak. Karena ini masyarakat patriarki, dia tak tengok salah benar. Kalau satu diganggu, bergejolak Bani Hashim, mereka cari siapa pembunuhnya. Maka akan berlaga dua bani. Apa sanggup menerima perang saudara berkecamuk kepanjangan? Kata Abu Jahal, kalau takut satu pembunuh ditangkap, maka dibuat bunuhnya satu suku utus satu orang, satu suku utus satu orang, satu bani utus satu orang, satu kabilah utus satu orang. Jangan satu orang bunuh, bunuh ramai-ramai, cincang bersama-sama. Maka kalau bersama membunuh, siapa yang mau dituntut? Jadi kalau ada zaman sekarang korupsi berjamaah, itu idenya dari Abu Jahal. Karena kalau sendiri pasti ditangkap, tapi kalau beramai-ramai, siapa yang mau ditangkap? Berjamaah. Inilah jamaah yang lebih afdal daripada 27 tingkatan. Karena tak dapat ditangkap, siapa yang mau ditangkap? Padahal tak sesuai dengan namanya. Idenya begitu jitu dan brilian, padahal namanya Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh. Abu Jahal bapak bodoh. Sebodoh-bodohnya orang, dia nilai yang paling bodoh. Tapi kenapa otaknya cerdas? Maknanya dia bodoh kalau untuk yang baik-baik. Kalau diajak dia rapat untuk menyelesaikan, bagaimana menyelesaikan pembangunan masjid kita, itu tak tahu dia ide, menunduk aja tahu. Kalau ditanya bagaimana memasukkan program pendidikan agama ke sekolah anak-anak kita, itu tak ada ide. Tapi kalau ditanya bagaimana menyambut tahun baru 1 Januari, cepat idenya, mengundang penyanyi dangdut lah. Jadi kalau ada nanti rapat kita di kantor, di kampung, RT, RW, ada yang model begini, panggillah dia Abu Jahal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendapat yang jitu dari Abu Jahal ini tak lama-lama dibuang, langsung disepakati ini pendapat yang paling mantap. Maka berdasarkan ini diputuskan pada tanggal 26 Safar, bertepatan dengan 12 September 622 Masehi, maka pendapat yang dipilih adalah pendapat Abu Jahal. Selesai, rapat pun ditutup. Kepala-kepala suku, nenek mama pulang masing-masing. Kamis pagi, lalu kemudian pada waktu zuhur, Nabi Muhammad pun pergi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, sudah tiba masanya kita hijrah. Kapan ya Rasulullah? Nanti malam. Kenapa nanti malam? Karena orang kafir Quraisy akan mengutus anak-anak muda yang paling kuat tebasan pedangnya. Nanti malam mereka akan masuk ke rumah saya, dan akan menyusup ke kamar saya, dan mereka akan menebas kepala saya. Satu kali tebasan maka matilah saya. Sebelum itu terjadi, mari kita pergi hijrah nanti malam. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad tahu? Padahal rapat tadi pagi itu rapat tertutup. Jangankan orang kafir Quraisy, jangankan orang biasa, tak ada yang bisa masuk. Wartawan MX pun tak bisa masuk ke dalam rumah itu. Ya bayangkan. Yang katanya tahu perbuatan yang kecil-kecil remeh-temeh, tak ada yang bisa masuk. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Ternyata yang menyampaikan berita itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ini apa hikmah di balik ini? Hikmah di balik hijrah, sadap menyadap bukan kerja KPK. Sudah disadap Allah SWT, tapi alatnya bukan kamera CCTV, bukan alat penyadap. Langsung Jibril AS, ya Muhammad, sesuai hasil rapat tertutup tadi di Darun Nadwah, cepat engkau hijrah, nanti malam mereka akan masuk ke rumahmu. Lalu Nabi waktu zuhur langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, sami'na wa ata'na, siap ya Rasulullah. Karena memang sudah lama, sejak Bai'atul Aqabah yang kedua musim haji, mereka memang sudah siap-siap mau berangkat untuk hijrah. Waktu musim haji, Zulhijjah, Muharram, Safar. Jadi dua bulan sebelumnya memang sudah siap mau pergi, cuman belum ketemu waktu momen yang tepat. Maka tepat dengan peristiwa itu, insyaAllah nanti malam kita akan berangkat ya Rasulullah. Maka singkat cerita, pada waktu malam, biasanya Nabi kalau malam dia keluar rumah, sepertiga malam, jam 1, jam 2 Nabi keluar rumah, pergi ke Masjid Al-Haram. Kenapa Nabi Masjidil Haram? Malam-malam dia mau tahajud di Masjidil Haram. Kenapa tak pergi pagi siang? Pagi siang takut banyak kafir musyrik Quraisy. Nabi dicekik, ditutup pakai kain, dilempar pakai kotoran. Tapi kalau malam, waktu yang khusyuk, dia solat di samping Ka'bah. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga, tak pernah jumpa pagi, tak pernah jumpa siang, itu jangan kita sangka dia tak mau solat berjamaah. Dia takut dilempar Abu Jahal, Abu Lahab. Takut dia berhadapan dengan kafir musyrik. Atau dia menganggap ini masih periode Makkah lagi, belum periode Madinah solat berjamaah. Lalu kemudian jam 2 malam, Nabi pun keluar dari dalam rumahnya. Ketika Nabi keluar, anak-anak muda tadi sudah berkeliling mau masuk ke dalam. Saat itu Nabi keluar seperti tak ada kejadian, bebas melenggang Nabi keluar dari dalam rumahnya menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Kenapa anak-anak muda itu tak langsung menangkap dan menebas kepala Nabi? Allah menceritakan ayatnya dalam Al-Quran, diabadikan dalam Quran, dan bapak ibu semua hafal ayatnya. Apa kata Allah? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, kami jadikan di depan mereka tembok. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, di belakang mereka kami buat tembok. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, kami tutupi mata mereka. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, tak dapat mereka menengok Muhammad. Jadi bapak ibu ketika membaca ayat itu, adik-adik mahasiswa ketika membaca ayat itu, kita memperingati semangat Muharram, bukan menunggu tanggal 1 Muharram. Memperingati hijrah, setiap membaca ayat itu saat baca Quran, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاكُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Saat itu terbayanglah bagaimana Nabi keluar dari dalam rumah. Allah menolong. Tapi ayat itu dibaca untuk mengenang Nabi. Jangan macam orang kita tahun 70-an. Ayat itu dibaca untuk masuk ke Malaysia biar jangan ditangkap polisi. Bawa selundupan. Smokel. Jangan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini hudan linnas, menjadi kitab petunjuk. Quran bukan kitab mantra. Jangan pula diajarkan yang tidak-tidak. Nanti kalau ditangkap polisi di lampu merah, bacakan ayat itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tiupkan tiga kali. Dibacakan ke muka pak polisi itu tak mempan, karena dia lebih hafal ayat itu lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi pun berangkat menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian setelah selesai Nabi pergi, barulah masuk anak-anak muda yang perkasa dengan pedang yang panjang dan tajam tadi. Lalu mereka pun masuk ke dalam. mereka mau tebaskan pedangnya, tapi Allah Ta'ala punya skenario yang lain, dibuatkan ada rasa ragu dalam hati mereka. Lalu mereka pun membuka itu selimut. Ketika dibuka selimut, ternyata di dalam Ali bin Abi Thalib. Apa hikmah di balik ini? Padahal semua dapat kerja. Siapa yang akan menemani di Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang akan mengirim makanan? Asma. Kenapa yang diletakkan di tempat tidur itu Ali? Ini hikmah. Kalau kita membagi kerja, kerja yang paling besar resikonya kasihkan ke saudara. Apa resikonya? Seandainya mereka tak membuka itu selimut, berkeping-kepinglah Ali bin Abi Thalib ditebas oleh anggota kepala suku yang sudah diutus. Apa hikmah di balik ini? Bagi kerja yang berat pada saudara, yang ringan baru kasih orang lain. Ini beda Muhammad dengan umat Muhammad. Kalau umat Muhammad, yang berat kasih orang lain, yang menguntungkan baru kasih keluarga. Nabi Muhammad yang berat dikasih ke keluarga, saudara kandung, ayah adik beradik, ayah Ali Abu Talib, ayah Muhammad Abdullah, sama-sama anak Abdul Muttalib. Dan Nabi Muhammad pula serumah dengan Ali, karena bapa ibunya meninggal, dibesarkan oleh ayah dan ibu Ali. Tapi ketika giliran nyawa, yang diangkat saudara duluan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi pun berangkat menuju rumah Abu Bakar Siddiq, dan mereka tak langsung pergi ke Madinah. Kemana mereka pergi? Pergi mereka ke tempat transit, namanya Jabal Sur. Jabal Nur banyak yang naik. Bapak ibu sebagiannya sudah naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira, menengok tempat turunnya wahyu. Jabal Rahmah apalagi paling banyak orang naik, apalagi yang muda-muda pergi umroh. Memang itulah yang ditujunya, naik ke atas bawa spidol Dewi dan Angga. Itu perbuatan bid'ah, khurafat, takhayul, tak ada manfaat. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat perbuatan, ma laisa alaihi amruna, yang tidak aku suruh, tak aku perintahkan, fahuwa radbun, perbuatan itu mardud. Kalau anak-anak muda yang membawa walaupun terlarang masih masuk akal lagi. Ini bapaknya pula membawa, dituliskannya juga untuk yang akan dipinang nanti balik dari umroh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabal Nur, Jabal Rahmah banyak naik, tapi Jabal Sur tak ada. Bapak hanya ditunjuk dari bawah bis, bapak ibu itu Jabal Sur di atas. Kenapa orang tak naik? Bukit terjal, jalan tak ada, batu tajam. Nabi Muhammad sama Abu Bakar Siddiq malam itu naik ke atas, tak pakai lampu. Kenapa tak pakai lampu? Bukan karena pemadaman bergilir, karena memang kalau pakai lampu nanti ditangkap oleh kafir musyrik yang menyerang, menyejar dari bawah. Gelap gulita naik mereka ke atas. Kalau bapak ibu mau merasakan sakitnya nanti pergi haji umrah, coba naik malam-malam ke atas. Bagaimana rasa Nabi dan Abu Bakar Siddiq? Naik Nabi ke atas sama Abu Bakar. Ketika sampai di pintu gua, gelap akan masuk. Nabi sudah siap mau melangkah, ditahan Abu Bakar. Jangan masuk ya Rasulullah, jangan masuk. Kata Rasul, kenapa tak boleh masuk ya Abu Bakar? Kata Nabi, kenapa aku tak kau izinkan masuk ya Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Mungkin di dalam ada binatang buas sedang tidur, mungkin di dalam ada binatang berbisa ya Rasulullah. Kalau aku yang diterkamnya, aku yang digigitnya, mati aku di dalam. Yang sedih hanya anak dan istriku saja. Tapi kalau engkau yang mati ya Rasulullah, semesta alam berduka karena risalah Islam belum sempurna. Biarlah aku yang mati duluan. Apa hikmah di balik hijrah? Membangkitkan semangat berkorban untuk Islam. Apa yang diberikan Abu Bakar Siddiq? Nyawanya. Itu beda kita dengan Abu Bakar. Andai kitalah malam itu berdua dengan Nabi, gelap mau masuk gua, kita akan mengatakan, masuklah duluan ya Rasulullah, masuklah duluan ya Rasulullah. Karena kalau engkau masuk, ada empat malaikat penjaga, Israel, Mikail, Israfil, Jibril. Kalau aku masuk duluan, mati aku diterkam singa. Masuklah duluan ya Rasulullah. Abu Bakar tak begitu prinsip akalnya. Cerdasnya Abu Bakar bukan pada yang tak baik, pada yang baik-baik. Masuk dia ke dalam. Ketika Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam, lalu kemudian tempat itu kotor karena bukan tempat piknik, tempat jalan-jalan manusia, tempat hewan buas, tempat binatang, tempat kelelawar. Lalu kemudian Abu Bakar membersihkan lantai. Setelah lantai itu bersih, lalu Abu Bakar Siddiq pun duduk bersandar dan kakinya dia selonjorkan memanjang karena dia capek lelah berjalan kaki dari kota Makkah naik ke Jabal Sur, bukitnya naik ke atas. Lalu kemudian dia pun duduk. Lalu datang Rasulullah dan Rasulullah pun berbaring di atas paha Abu Bakar Siddiq. Tengkuk Rasulullah tepat di atas paha Abu Bakar Siddiq. Apa hikmah di balik ini? Persahabatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah, persahabatan yang tak berbatas. Tak ada lagi batas antara mereka. Sangat dekat. Bagaimana dekatnya Nabi dan Abu Bakar? Sanggup tidur di atas paha Abu Bakar. Saya dengan Pak Herman ini dekat lumayan, ketua masjid kita. Khutbah Jumat saya datang salaman, tapi untuk tidur di paha beliau belum pernah lagi. Masih ada jarak lagi, masih ada batas. Tapi Nabi dan Abu Bakar tak ada batas. Tidur Nabi, karena capek lelah Nabi pun tertidur. Tak berapa lama Nabi tidur, Nabi pun terjaga, kaget. Apa ini hai Abu Bakar? Menetes air dari atas. Kata Abu Bakar, itu air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, kakiku disengat binatang berbisa. Kenapa tidak engkau gerakkan kakimu? Kata Abu Bakar, aku tak ingin engkau terjaga dari tidurmu ya Rasulullah. Bapak ibu yang pernah digigit lipan disengat kalajengking tahu bagaimana sakitnya. Dapat Abu Bakar menahankan kakinya gemetar, namun untuk menggerakkan dia tak. Hanya satu yang tak dapat ditahan Abu Bakar. Apa yang tak dapat ditahan? Tetesan air mata. Tak dapat dia tahan, menetes jatuh tepat ke pipi Nabi. Nabi pun terjaga. Oleh sebab itu jangan kita cemburu. Jangan kita katakan kenapa Allah itu tak adil. Setiap disebut nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika kita salat tarawih, apa kata Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata jamaah menjawab? Radiyallahu an. Kenapa radiyallahu an? Nyawanya dia berikan. Kenapa radiyallahu an? Kakinya tak bergerak waktu disengat binatang berbisa, demi supaya Nabi tak terjaga dari tidurnya. Saya lama sudah ceramah ini. Ketika protokol mengatakan yang akan menyampaikan tausiah malam ini Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, sebatas itu saja. Paling tinggi titel Al-Mukarram. Belum pernah lagi ketika disebut akan menyampaikan tausiah malam ini Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, lalu dijawab jamaah radhiyallahu an. Belum sampai lagi ke tingkat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Belum sampai tingkat radhiyallahu an. Allah meridai dia. Sedangkan kita mengucapkan pada waktu subuh, apa kata kita? Raditu billahi rabba, aku ridha engkau jadi Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridha Islam agamaku. Wabi muhammadin nabiya wa rasulah, aku ridha Muhammad nabi dan rasulku. Apakah Allah sudah ridha? Belum. Kita hanya berusaha mencari ridha Allah. Tapi Abu Bakar Siddiq, Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, apa kata Allah? As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang dulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan perbuatan yang baik-baik. Apa kata Allah? Ulaika radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu diridai Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Maka apa kata Nabi? La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla dhahabin Uhudan, andai ada di antara kamu yang bersedekah setinggi bukit Uhud dan emas semuanya, itu tak sampai satu mudnya sedekah sahabatku. Kenapa begitu? Karena mereka bersedekah di zaman yang sangat sulit dan genting. Berapa lama mereka di dalam? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, setengah malam Senin, tiga malam setengah. Dari mana makanan? Jangan bayangkan Nabi berdoa minta dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkan makanan dari langit. Dah. Siapa membawa makanan? Asma binti Abi Bakar. Kalau ada golongan feminisme mengatakan Islam itu diskriminatif, perempuan tak dikasih peran. Nih, Asma punya peran mengantar makanan. Berita hiruk pikuk di Makkah. Siapa yang mengantarkannya ke atas? Makanan dibawa Asma, berita dibawa oleh Abdullah bin Abi Bakar. Nabi bersama Ali, bersama Abu Bakar di atas. Ini di bawah bukit, mesti dijaga satu penjaga, mesti dikawal. Kalau tidak nanti naik musuh ke atas menangkap mati Nabi Muhammad. Tapi kalau satu di bawah kasih kode, kalau ada apa-apa, maka dibuat satu orang menjaga kambing di bawah. Namanya Amir bin Fuhairah. Apa hikmah di balik itu? Hijrah penuh dengan strategi. Jangan bayangkan Nabi Muhammad keluar rumah, langkahkan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, selesai masalah. Nah, 1435, apa strategi yang sudah kita pasang? Planning pertama, 4 bulan awal, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga, apa yang akan kita lakukan? Nabi bagi-bagi kerja. Siapa yang tidur di tempat tidur? Ali. Siapa yang menemani ke atas? Abu Bakar. Siapa yang bawa makanan? Asma. Siapa yang akan menunjuk jalan? Abdullah bin Uraiqit. Siapa yang mengembala kambing? Amir bin Fuairah. Siapa yang bawa berita? Abdullah bin Abi Bakar. Ini yang disebut anak muda zaman sekarang dengan job description, pembagian kerja. Jadi jangan bayangkan hijrah. Padahal waktu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai sepertiga malam. Tapi kenapa perjalanan hijrah ini panjang betul? 3 malam setengah transit, lalu pergi 8 hari 8 malam. Karena ada hikmah-hikmah di balik itu. Kita belum bahas sampai 50% hijrah, baru 30, tapi kumandang azan Isyak sudah berbunyi. InsyaAllah akan kita lanjutkan menyambut tahun baru hijrah 1436 akan datang insyaAllah. Terima kasih perhatian bapak dan ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.